Titus bindu telu. Persingetilah ia krina, kelah patuh man pemerintah rasir kuasa. Ibegi kenalah katana, dengan git nalankan krina dahin simhuli. Katakanlah man bana, gelah ola ian cekuraki kalak sideban. Tapi erdame dengan meriahlah, janah mehulilah min perbahanenna, katawari pe nandangi krina manusia. Sabab kita pelanai bosi tek mehuli, git ngelawan dengan erbahan salah. Kita ikuasai kerincuhan kula, ras erbage-bage sura-sura. Kita ngeluhkan kegeluhan si jahat, dengan dem ate cian. Segat ate kalak kita, janah kita pe segat ate takalak. Tapi asum dibata sin klini kita, nehken perkuah ate, ras kini ulinna manbanta. Kita enggo iklinina. Kita iklinina labo erkiteken perbahanan tasi mehuli. Tapi erkiteken perkuah atenang. Kita iklini dibata arah kesak si badia. Sirbahansa kita tubuh pedua kaliken. Gelah sialoken kegeluhan simbaru. Alum bersihken kita. Dibata nguseken kesak si badia. Silar sibar manbanta. Arah Yesus Kristus singklini kita. Gelah erkiteken lias Athena, banci kita rembak ras ia, dingin ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu silar krikrin, siarapken kita. Kata enda tuhu kap, ateku min gelah igege Hindu ngajarken karena si enda. Gelah kalak singgotek mandibata, tutus dahikendahin si mehuli, si metunggung dingin erguna man manusia. Silahkanlah ranan si jawaban si sia-sia, karena trombo nini-nini nai. Ola rubat, dengan ola si jawaban karena undang-undang, enda kerina silang-lang dengan lalit gunana. Kalak sirbahan perpecahan ibas perpulungan, ajarkan seh dua kali, jenari sirangi ia. Ye tehdu maka kalak sibagai jahat kap, dosa-dosana nuduh kenca maka iar salah. Kenca kusuruh Artemas entah tikikus ndahikam. Usaha kendu kalendahi aku ku Nikopolis. Sabab enggo kutetapkan ringan ijah asum musim bergeh. Usaha kendulah nampati senas si meteh undang-undang. Ras Apolos ibas ia menaken perdalanenna. Janah usahakan maka krina keperlunna icukupi. Teman-teman ta arus relajar, make kesempatan silit, gunandahiken dahin si mehuli, gelah icukupina kai si perlu nakal, olamin ia sia-sia ngeluh. Kerina senina-seninanta siras aku ijenda, ngatakan mejuah-juah man bandu. Katakan mejuah-juah ibas kaminari, man teman-teman ta sisada kini teken. Lias ate dibata raskam krina gelah.